Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Cek satu. Pembahasan kita yang terakhir pada halaman yang ke-24 berkaitan dengan fil-fil yang mu'rab dan tanda i'rab masing-masingnya. Al-af'alul mu'rabatu wa'alamatu i'rabiha. Fil-fil yang mu'rab dan tanda-tanda i'rab masing-masingnya. Jadi di sini akan ditampilkan oleh muallif bagan fiil-fiil yang mu'rab. Kalau dikatakan mu'rab berarti bukan mabni. Maka pada pembahasan fiil, pada pembahasan fiil madhi, mudhari dan juga amr, ada fiil yang mu'rab, ada yang fiil yang mabni. Fi'il yang mabni adalah fi'il madhi dan juga fi'il amr serta fi'il mudhari yang apa? Bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Berarti selain itu adalah fi'il yang mu'rab. Maka ada tiga macam fi'il yang mu'rab yang semuanya adalah merupakan fi'il mudhari. Ada tiga macam fi'il yang mu'rab yang semuanya tiga macam ini adalah fi'il mudhari, bukan madhi dan juga bukan amr dan juga bukan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau nunul inas. Dipahami sampai sini? Berusaha memahami. Kita pada awal-awal sudah belajar tentang fi'il ya kan, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kita ulangi yang mabni. Mabni itu apa? Harus kilas balik. Jangan-jangan mabni itu apa? Enggak paham. Mabni itu tetap akhirnya tidak bisa berubah. Itu fi'il, pada fi'il madhi misalnya dahaba, ya tetap dia dahaba terus karena dia fi'il madhi. Tidak bisa dia zahabu atau zahab. Kenapa? Oh, tak gera mau nengok toke. Zahaba, ini fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il madhi, mudhari'nya apa? Ya zahabu. Yadhabu. Kalau dia fi'il madhi zahaba, tidak bisa kemudian dia menjadi yadhabi atau tidak bisa dia menjadi zahabi atau zahab. Itu maksudnya mabni karena dia fi'il madhi. Kemudian kalau ini fi'il mudhari bisa berubah menjadi apa? Yadhaba. Ketika mansub bisa dia menjadi yadhab. Ini kan namanya berubah ini yang mu'rab. Demikian juga kalau fi'il amr idhab. Idhab ini fi'il amr menunjukkan apa? Perintah. Idhab ini tidak bisa kemudian berubah menjadi apa? Idhaba atau idhabi. Nah, apalagi idhabi atau idhabu. Ini namanya mabni. Demikian pula kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Yang ini tadi apa namanya? Mu'rab ketika dia bersambung dengan nun inas yadhhabna. Maka kapanpun dia tetap yadhhabna atau bersambung dengan nun taukid. Yad habana. Kenapa ini bisa berubah yadhahabu menjadi yadhahaba? Karena ada amil. Dicontohkan lan yadhahaba, lam yadhahab. Adapun yang ini yang bersambung dengan nun inas, walaupun dia kemasukan lan, maka tetap apa? Yadhabna. Walaupun dia kemasukan lam, tetap yadhabna. Karena dia mabni, ini mabninya di atas sukun. Kalau ini mabninya di atas dhamma. Walaupun dia kemasukan lam ataukah lan ataukah yang lainnya, tetap yadhab, yadhabanna. Berusaha memahami. Ini kalau fi'il madi mabni, fi'il amr mabni, mudore bersambung nun, nun inas dan nun toke juga mab, mabni. Pembahasan kita adalah yang mu'rob. Kita ulangi sekilas. Ada tiga macam fi'il mudore yang mu'rob. Yang pertama al-mudore as-sohihul akhir. Fi'il mudore as-sohihul akhir adalah fi'il mudore yang apa? Tidak bersambung di akhirnya huruf ilah dan juga bukan termasuk al-af'alul khomsah. Nah, ingat ya, huruf ilah ada tiga, waw, ya, dan alif. Ini fi'il mudhari sa'il akhir. Ketika marfu' dicontohkan adalah dengan yashrobu, tanda marfu'nya adalah dhamma. Seluruh fi'il mudhari sa'il akhir marfu', maka tanda marfu'nya adalah dhamma. Ketika mansub lan yashroba, tanda marfu'nya adalah apa? Di situ fathatun. Ini fi'il mudhari mansub lan yashroba, yang tadinya yashrobu mansub menjadi lan yashroba. Tanda mansubnya adalah fathatun. Ketika majzum lam yashrob, tanda jazmnya apa di situ? Sukun. Jadi yashrobu, yashroba dan yashrob dengan dhammah marfu', fathah mansub, sukun ketika majzum. Dan kapan fi'il mudhari itu marfu'? Kalau nanti tidak ada amil nasab atau amil jazm. Terbebas dari penasab dan penjazm, maka dia marfu'. Maksudnya apa penasab? Alat-alat yang menasabkan nanti. Ada huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari itu nanti mansub. Ada huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari itu majzum. Nah, kalau tidak ada dua ini berarti dia marfu. Kan cuma tiga kan? Marfu, mansub dan majzum. Kalau di awali atau sebelumnya itu enggak ada yang menasabkan dan menjazmkan, berarti dia marfu. Kalau dia tidak ada yang menjazmkan dan memansubkan, berarti marfu. Yang kedua, al-af'alul khamsah. Yang disebutkan di sini contohnya adalah yadhabani. Dalam kondisi al-af'alul khamsah itu ada berapa? Lima. Di sini cuma dicontohkan saja sebagai contoh. Demikian juga yang sahihul akhir itulah merupakan contoh, karena bukan itu saja al-af'alul apa? Sahihul akhir. Kembali ke sahihul akhir, di situ cuma contoh saja. Sahihul akhir bisa diawali dengan anaitu. Dengan apa? Anaitu. Maksudnya gimana? A asrobu, na nasrobu, ya yasrobu seperti contoh, dan ta tasrobu. Berusaha memahami. Kenapa? Bisa-bisa mengukur sesuatu yang gak gatal, menggaruk sesuatu yang gak gatal. Yang kedua adalah al-af'alul khomsah. Kalau yadhabani, apa af'alul khomsahnya? Yadhabani, terus apa? Tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. tadhabina. Ini ketika marfu, maka tanda marfu-nya adalah subutun nuni, tetapnya nun, yadhabani, nunnya itu ada terus, yadhabani, persis seperti semula. Ketika mansub, lan yadhaba, lan yadhaba, al-alamah tanda mansubnya adalah hadfun nuni, apa maksudnya hadfu, dibuang nunnya, dibuang nunnya. Yang tadinya ada nun yadhabani, ketika mansub dia nunnya dihilangkan. Yadhabani. Ketika marfu ini menjadi tandanya apa? Subutu nun. Ketika mansub lan yadhaba, nunnya ini yang tadinya ada dihilangkan. Makanya disebut apa? Hadfu, hadfun nun, dihilangkan nunnya. Geser ke kiri, yang majum menjadi apa situ? Lam, lam yad haba, sama tanda apa majumnya adalah hadfun nun, dihilangkan nunnya. Kenapa kok harus dihilangkan? Ya emang dari Arabnya seperti itu ya, nggak bisa protes. Iya, kenapa nggak menghilangkan lam yad haban, nggak dihilangkan alifnya aja? Ya emang dari sana situ seperti itu. Nah, silahkan protes ke para ahli nahu. Berikutnya al mudhari al mu'talul akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir ada tiga macam. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf illah, yaitu wawu ataukah ya ataukah al al alif. Yang mudhari mu'tal wawu contohnya adalah yad'u. Apa itu yad, yad'u? Ketika marfu', apa tanda marfu'nya? Dhammah mu qaddarah, yad'u. Yad'u tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Harusnya di sini ada dhammahnya, tapi apa? Disembunyikan. Disembunyikan. Harusnya yad'u, tapi ini disembunyikan, dihilangkan, sehingga dikatakan dhammah muqaddarah, dhammah yang cuman di apa, ditakdirkan saja. Kemudian ketika mansub lan yad'uwa, lan yad'uwa, al-alamah tanda mansubnya apa di situ? Fathah. Fathah tapi ditampakkan. Yang tadinya domahnya di sini ketika marfu di disembunyikan. Nah, sekarang ketika mansub dia nampak yad'uwa. Berikutnya ketika apa? Majzum, beda lagi. Ketika majzum lam yad, yad'u. Apa tanda majzumnya? Hadfu al-akhir. Apa maksudnya hadfu? Menghilangkan huruf akhirnya. Yang tadinya ada yad'u, ada wawu, kemudian lan yad'uwa, ada wawunya. Nah, ketika majzum, wawunya ini dihilangkan. Yad'u ini dihilangkan menjadi yad'u. Paham? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut, lanjut. Berikutnya mu'tal apa itu? Mu'tal ya. Ketika marfu' contohnya adalah yahdi. Ya kan, yahdi. Yahdi. Apa di situ tanda marfu'nya? Dhamma muqaddaro. Harusnya di sini ada dhammahnya, tapi ini disembunyikan. Sama seperti yada'u, ini juga yahdi, dhammahnya disembunyikan. Ketika mansub, jadi apa? Lan yah, yahdiya. Apa tanda mansubnya? Fathah, sama seperti yada'u, sini yahdiya. Ketika majzum, jadi apa? Lam, lam yahdi. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Yang tadi ada ya ketika marfu, juga ada ya ketika mansub. Di sini ini dihilangkan menjadi yahdi. Maka tanda jazmnya adalah hadfu al akhir, menghilangkan huruf akhirnya. Sama nih ya dua ini. Sama betul tanda marfu'nya dhammah muqaddarah, tanda mansubnya fathah, tanda jazmnya apa? Hadful akhir. Sama nggih. Kalau enggak ada yang sama mungkin kitabnya beda. Kalau enggak mungkin apa? Blabur. Yang terakhir dari mu'tal akhir yaitu yardo. Apa situ? Yardo. Yardo. Apa tanda marfu'nya? Dhamma muqaddarah. Hanya ada dhamma tapi disembunyikan. Kemudian mansub geser kiri. Lam yardo. Apa tanda mansubnya? Fathah muqaddarah. Ya harusnya di sini fathah, di sini disembunyikan. Apa disembunyikan? Lan yardo. Ketika majzum jadi apa? Lam yardo. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Ini yang tadinya ada alif layinah dihilangkan, lam yardo. Berarti apa? Tanda marfu'nya tiga ini sama semuanya, dhamma muqaddarah. Tanda majzumnya sama, majzumnya sama semua, yaitu apa? Hadful akhir. Ya kan? Yang berbeda apa? Yang terakhir had, apa? Yardo. Ketika man mansub, tanda mansubnya yaitu apa? Fathah muqaddarah. Cuman itu kan? Ya, dhamma. Mana kasrohnya? Cuman ini menghilangkan marfu', kemudian majzumnya itu apa? Marfu'nya itu menyembunyikan dhamma, majzumnya menghilangkan. Kalau apa namanya? Mansubnya fathah. Cuman ada yang muqad, muqaddarah yaitu yardo, yaitu mu'tal, mu'tal alif. Cuman itu aja, jangan sampai kalah dengan apa? Penjual kelontong, karena dia harus menghafal beras, terus gula, teh, kopi, minyak, bensin, roti, lebih banyak, tapi dia bisa hafal. Wah, ini gak jualan ya Tat. Ini cuman apa? Penyemangat aja. Intinya kuncinya cuma satu sebagaimana tadi Ustaz, sabar. Sabar terhadap pelajarannya yo, sabar terhadap ustaznya juga. Ustaz merasa sabar. Biasanya kendalanya itu kalau enggak ustaznya yo, muridnya yo mendua itu. Ustaz terasa sabar yo bubar. Muridnya enggak sabar ya harus mulang sopo kan. Ya tanya Ustaz. Wajib bisa. Masa sabar makruh enggak? Kita lanjutkan halaman yang ke-25, tamrin. At-tamrinu yaitu latihan. At-tamrinu latihan. Ij'al jadikan. Ij'al ini fi'il amr. Sehingga dia mabni. Ma itu apa-apa bisa tergolong yaitu isim mausul. Ya'ti ini fi'il mudhari yang dia marfu'. Ij'al ma ya'ti, ya ya'ti itu fi'il mudhari marfu'. Pertanyaannya, dari ketiga macam fi'il, soal akhir, al-afa'ul khamsah, mutal akhir, termasuk yang mana ya'ti? Apa sahih mutal? Enggak ada sahih mutal. Termasuk mutal akhir, yaitu mutal apa? Mutal ya sama dengan yahdi. Langsung praktek itu. Berarti ya yahdi sini fi'il mudhari marfu', tanda marfu'nya apa? Dhamma muqaddarah. Dari mana kita tahu kok marfu' tat? Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Mansuban menjadi mansub dan dua dan menjadi majuman. Jadi di sini ada fiil-fiil yang semuanya marfu', kita diminta untuk menjadikannya mansub dan menjadikannya majum. Kuncinya adalah kita harus tahu terlebih dahulu fiil ini tergolong yang mana. Kita harus tahu terlebih dahulu fiil ini tergolong yang mana dari tiga macam. Apakah dia sul akhir, al-afal khamsah atau mu'tal akhir. Harus tahu dulu. Kalau tidak tahu ya apa, bertanya. Kalau salah menebak berarti nanti salah pula untuk menjadikan mansub dan majum. Kuncinya sini kalau dia ada waw nun, alif nun, ya nun itu al-afalul khamsah. Kemudian kalau enggak ada apa-apanya ya sayul akhir. Kalau ada alif layinahnya dan juga waw berarti mutal akhir. Kita coba yang pertama, yadhabu. Yadhabu ini pertama fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari. Karena nanti sudah kita panjang-panjang jawab mansub marfu, nah ini fi'il madhi tat, masa mansub enggak bisa karena fi'il madhi kan apa namanya mabni. Nah, tapi ini apa? Fi'il mudhari sahihul akhir. Jadi bisa dia mu'rab. Yadhabu di sini i'rabnya apa? Marfu'un. Marfu' semua di sini nanti yang disebutkan. Jangan kayaknya ada yang marfu' toh. marfu' toh. Pertanyaannya dari pertanyaan kita bisa membaca jadikan mansub dan majzum fi'il-fi'il ini. Berarti apa? Dari marfu'. Kalau kita disuruh menjadikan marfu' dan majzum berarti apa? Mansub. Kan gitu. Enggak ada kecuali tidak sengaja. Kalau kita disuruh menjadikan marfu' dan mansub berarti apa? Majzum kan gitu. Jadi karena kita disuruh menjadikan fi'il mudhari ini adalah mansub dan majzum, berarti dia dari marfu'. Nah, tidak mungkin dari majrur. Kemudian kita disuruh menjadikan mansub menjadi apa? Yadhabu mansub. Lan yadhaba. Karena dia sahihul akhir. Sama seperti yashrobu, maka dia lan yashroba. Kalau ini lan yadhaba. Tanda mansubnya adalah apa? Fathah. Berikutnya, Yadhabu itu artinya adalah dia seorang laki-laki pergi, sedang atau akan pergi. Nashrobu, kami minum. Ketika mansub jadi apa? Lan nashroba. Apa tanda mansubnya? Fathah. Ketika majzum jadi apa? Lam lam nashrob dengan disukun. Tanda-tanda jazmnya apa? As-sukun. Ini keduanya fi'il mudhari shahihul akhir. Yang paling mudah adalah shahihul akhir karena tinggal dhammah, fathah, sukun. Dhammah marfu, fathah mansub, sukun majzum. Kalau kasrah apa? Marfu bawa mansub kalau kasrah, Mas Nanang? Enggak ada. Pertanyaan yang salah. Berikutnya adalah yakhrujuna. Mereka, banyak orang laki-laki sedang keluar. Ini i'rabnya apa? Yakhrujuna marfu. Pertanyaannya, tanda marfu'nya apa? Subutun nun, karena termasuk isim apa? Fi'il apa? Al-af'alul khamsah. Yakhrujuna, takhrujuna, yakhrujani, takhrujani, takhrujina. Bisa dilihat kembali pembahasan tentang al-af'alul khamsah, yaitu pada halaman berapa? Tiga macam fi'il, halaman 20. Yaf'alani taf'alani, ya kan? Yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ada berapa kemarin kita sampaikan? Berapa wazan harusnya? Tiga. Di sini contoh saja yaf'alani. Jadi begini, yakhrujuna itu wajannya adalah yaf'uluna. Ini enggak apa-apa dihapus. Yakhrujuna. Ini wazannya adalah yaf'uluna. Kalau mudhari'nya yang biasa itu yakhruju, kemudian menjadi yakhrujuna. Tinggal antum lihat kembali tasrifan fi'il mudhari'. Ini yaf'uluna. Kemudian ada nanti yaf'aluna. Yaf'aluna. Contohnya apa? Yadhabuna. Ada lagi nanti yaf'iluna. Contohnya apa? Yarji'una. Ada berapa? 1, 2, 3. Ini yang sulasi. Dari sulasi 3 huruf. Sehingga pada halaman yang ke-20 contohnya sama dengan ini wazannya, yaktubuna. Lihat halaman 20 yang kitabnya sama. Pada pembagian fi'il mudhari' itu yaktubuna yang paling tengah. Yaktubuna. Wazannya apa? Yaf'uluna. Benar? Lihat. Yaktubuna. Ini. Sedangkan wazan yang disampaikan oleh mu'alif itu apa? Yaf'aluna. Ini. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Yadhabuna. Kayaknya pada tengok kanan, tengok kiri ini maksudnya apa. Saya cuma ingin menyampaikan pada halaman 20 itu tidak sesuai wazan dengan mauzunnya. Jadi wazannya adalah yaf'aluna. Harusnya contohnya yadhabuna. Kalau beliau mau menyontohkan yak tubuhnya, harusnya apa? Yap'u luna. Paham sekarang? Halaman 20. Kenapa? Ayah. Membakungkan atau membingungkan. Wazannya tidak sesuai dengan contohnya yang halaman 20. Ini. Contohnya aja yang salah. Karena kita katakan wajannya seperti ini ada tiga. Yaf'uluna, contohnya yaktubuna. Yaf'aluna, seperti yang di kitab. Contohnya yang tepat adalah yadhabuna. Ada satu lagi, yaf'iluna, yarji'una. Ini yang tengah ya. Belum, kan apal wamsah itu lima. Belum empatnya lagi. Tapi ini antum tinggal kiaskan kan, ini yadhabu, yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Tinggal a'i'u, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Gimana? Ya, baru tiga huruf. Sulasi, sulasi mujarrad. Makanya ini kan apa untuk pengenalan dulu aja. Nanti ini sudah kita bahas pada pembahasan ini. Bisa dilihat atau didengar lagi apa namanya rekamannya, mungkin pertemuan keberapa ini. Sehingga kalau yaf'ulu, yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Kalau yaf'alu, yaf'alani, yaf'taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau yaf'ilu, yaf'ilani, taf'ilani, yaf'iluna, taf'iluna, taf'ilina. Kayak menggok-menggok. Nanti bisa kalau belum paham. Kuncinya dua kalau belum paham. Sabar dan bisa japri. Nanti dikira promosi. Berarti ini sama tadi, yakhrujuna, ini fi'il mudhari' al-af'alul khamsah. Marfu', ya kan? Ketika mansub menjadi apa? Lan yakhruju. Lan yakhruju. Kalau di bagan itu lan yadhaba. Ya kan? Kalau di bagan lan yadhaba. Intinya adalah dia menghilangkan apa? Menghilangkan apa situ? Hatfunun. Yadhaba. Harusnya yadhabani, ketika ada lan dia yadhaba dihilangkan. Ketika yadhabuna, jadi apa? Yadhabu lan yadhabu, dan di sini ada alifnya lan yadhabu. Ketika majzum sama ya, lan yadhabu. Kalau yadhabina jadi apa? Bentar, yadhabina, karena ini harus dirinci karena ada lima. Yadhabina menjadi lan yadhabi. Ini. Yan yad habi. Alif ini nanti disebut iwadon anit tanwin, dia menjaga dari tanwin. Nanti yang jelas antum hafalkan dulu ada alifnya gini ya. Iya. Tapi ini apa namanya? Tanda mansubnya hatfun nun, cuman di penulisannya ada tambahan alif. Kalau ini lan yadhabi. Sudah semua ya. Coba kita yang ini apa? Yakhruju. Yakhruju af'al khamsahnya apa? Ya, satu. Yakhrujuna bentar. Yakhrujuna terus takhrujuna yakhrujani ya kan, yakhrujani takhrujani takhrujina. Ini yang dengarkan live enggak lihat tulisannya. Yakhrujuna takhrujuna yakhrujani ya kan, takhrujani takhrujina. Ini semua marfu, tanda marfunya subutun nun. Benar? Benar apa salah? Jangan-jangan salah. Wah, jadi ragu. Jangan-jangan ini pertanyaan jebakan. Kenapa kita katakan marfu? Karena enggak ada lan dan juga ada lam, enggak ada penasab dan penjazm. Berarti dia marfu. Kan gitu. Tanda marfu-nya semua apa? Subutu nun, karena semua adalah af'alul khamsah. Kan gitu. Ya, subutu nun karena dia af'alul khamsah marfu. Kemudian kita bikin sekarang yang lima ini menjadi mansub dan majzum. Perhatikan tanda mansub dan majzum sama. Yaitu apa? Hatfu, hatfu nun, nunnya dihilangkan. Berarti kalau kita bikin ini lan dan juga lam. Kita bikin ada lan dan juga lam. Sekarang yang yakhrujuna ketika mansub dan majzum jadi apa? Yakhruju. Lam lan yakhruju, lam yakhruju. Kan gitu. Ini kasih alif. Kemudian yang takhrujuna, jadi apa? Lan takhruju. Ini sama-sama menghilangkan nun hatfu nun. Yang yakhrujan yang menjadi apa? Yakhruja. Yakhruja. Tadi ada nunnya sini, yakhrujani, lam dan lan, jadi yakhruja dihilangkan nunnya. Kemudian yang takhrujani, lan, lam, takhruja. Itu apa tanda mansub dan majzumnya? Hatfu, hatfu nun, menghilangkan nun. Yang terakhir takhruji, nam, jadi apa? Takhruji. Takhruji kayak gini. Takhruji. Tinggal ini dihilangkan. Kan ini ya kan, takhruji. Sebelum nun kan ya, takhruji. Ini memang aneh sendiri karena dia untuk muannas perempuan. Ada tambahannya. Kenapa? Enggak ada. Yang itu kan diganti alif. Ini enggak ada. Tidak diganti alif ini, enggak. Tah, lan atau lam, takhruji. Sama-sama hatfu, hatfu nun. Ini lengkap afalul khamsah yang satu wazan, yaitu apa tadi? Yaf'ulu. Masih ada berapa rib? Yaf'ilu dan yaf'alu. Ini ada yang yaf'ilu, nanti yang tarji'u. Berikutnya lihat kembali halaman 25, yaitu yasjudani. Termasuk mutalaba ini yasjudani, termasuk mutal apa? Af'alul khamsah, bukan mutal ya. Pertanyaan yang dibikin salah. Ini wazannya sama dengan yakhruju, ya enggak? Tinggal yakhrujuna menjadi apa kalau yas, yasjudu? Yasjuduna. Tasjuduna, yasjudani, tasjudani, tasju dina. Nah, ini masuk yasjudani. Sama dengan yakhrujani. Tinggal antum ganti, ini sudah beres. Ketika nanti itu mansub jadi apa? Lan yasjuda. Ketika majzum lam yasjuda. Tanda mansubnya sama dengan tanda majzumnya, itu apa? Hatfu, hatfu nun. Nah, ini sekarang yang af'alul khamsah tapi wazannya beda. Tarji'ina. Apa arti tarji'ina? Engkau satu orang perempuan kembali, sedang atau akan kembali. Tarji'ina. Kalau ini wazannya adalah yaf, yaf ilina. Kalau kita mau rinci dari awal apa, yar ji'una, tar ji'una, yar ji'ani, tar ji'ani, tar ji'ina. Jadi kalau ini yaf'ulu, kalau ini yaf'ilu, yarji'u. Kalau ini yakhruju, yakhruju, yaf'ulu. Kalau ini apa, yarji'u, yaf'ilu. Yaf'ilu. Tinggal yang belum muncul adalah apa? Yaf apa? Yaf yaf'alu. Yaf'alu. Contohnya adalah yadhhabu. Sehingga yadhhabu sama seperti yaktubu, berarti apa? Yadhhabuna, tadhhabuna, yadhhabani, tadhhabani, tadhhabina. Ada yang bingung? Nah, izin kan Arab gini, masuk bingung. Padahal ya tenan. Kalau ditanya paham, paham. Bingung, ya sedikit. Kayaknya kipasnya kurang besar, kumbringet. Panas, kalau enggak panas badannya, pikirannya. Berikutnya yazni, ini fi'il mudhari apa? Mu'tal ya. Akhir yaitu mu'tal ya, marfu, sama dengan yahdi, sama dengan yahdi. Ketika mansub menjadi apa? Lan yazniya. Tanda mansubnya apa? Fathah. Ketika majzum menjadi apa? Lam yazni. Lam yazni. Tanda jazmnya apa? Fathul akhir. Lam yazni. Gini, lam yazni. Artinya tadi yazni ini dihilangkan fathul akhir. Berikutnya adalah yanha marfu. Ini mutal apa? Mutal alif marfu. Kalau mansub menjadi apa? Lan yanha. Lan yanha. Apa tanda mansubnya? Fathah muqaddarah. Lan yanha. Sama tulisannya seperti itu. Yanha. Fathah muqaddar. Ketika majzum jadi apa? Lan yanha. Apa tanda majzumnya? Hatful akhir. Jadi lan lam yanha. Gini ya. Lam yanha. Lam yanha. Ya nun ha. Yang terakhir yad'u. Yad'u. Yad'u itu apa? Mendekat. Yanha melarang. Yazni berzina. Yadnu mutal wawu. Ketika mansub jadi apa? Lan yadnuwa. Wawunya di fathah yadnuwa. Ketika majzum jadi apa? Lam yadnu. Wawunya dihilangkan. Lam yadnu. Ya, dal, dan nun. Lam yadnu hatful akhir. Ada pertanyaan sampai sini? Bingung tak konopo. Yang penting ini di dipahami dan dimengerti. Tiga macam fi'il yang mu'rob. Berarti kalau kita mau merinci, fi'il mudhari sahil akhir itu ada berapa kemarin? 5 dan yang sama ada 2. Berarti totalnya ada 5 apa 4. Ya 5 lah. Tapi kalau mau enak ya 4 saja. Ini kan bisa dirubah jadi 4 yang yasrobu. Yasrobu. Terus apa? Tasrobu, asrobu, nasrobu. Ada berapa? 4. Semuanya sahihul akhir. Kemudian yang al-afal khamsah yadhabani ini bisa menjadi berapa? 5 juga. Ini sudah ada 1. Ya kan? Yadhabuna, tadhabuna. Terus apa? Tadhabuna, tadhabani, yadhabani, tadhabani, tadhabina. Benar-benar Pak, 5. Berarti 4 tambah 5 9 tambah 3 2 12. Kenapa? Karena yang sahul akhir nomor 1 itu cuman contoh satu wazan saja yang diawali dengan mudhari, diawali dengan huruf ya. Karena ada 5 ya, 4 ya. Ini kira-kira tambah mau tambah dong apa mau tambah bingung. Kuncinya cuma 1. Sabar dan kalau mau jelas japri. Apa tadi? Domah sahul akhir contohnya yasrobu. Yasrobu itu pemanasan untuk besok pagi main bola. Pemanasannya malam. Kemudian apa? Yang itu anaitu itu loh. Anaitu. Anaitu. Kalau ini yang ya, yang hai. Kemudian kalau alif apa? Ash, asrobu. Kalau nun, nasrobu. Kalau tak, tasrobu. Berarti ada berapa ini? 4. Kemudian af'al khamsah yang tadi ada berapa? 5 tambah 3 12. Ya kan? Ini apa? 5 af'al khamsah. Kalau gitu apa tadi? Yadhabu. Ini cuma 1. Paham guys tentang bagian ini? Paham insyaallah. Kecuali yang belum. Masih ada latihan yang kedua di situ untuk latihan mayyizil marfu'a wal mansuba. Bedakan mana isim yang marfu' dan juga mana yang mansub dan mana yang majzum dan tanda masing-masingnya. Maksudnya kalau ini marfu', tanda marfu'nya apa? Kalau ini mansub, tanda mansubnya apa? Kalau dikatakan majzum, tanda majzumnya apa? Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, wallahu a'lam bishawab, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.